Canda juga tawamu selalu warnai relungku. Kata cinta tulusmu jadikan semua berpadu. Bayangmu nyata mengisi semua mimpiku. Sayangku, sayangku. Buram bangun setiap detik, setiap menit, setiap jam untuk bahagiakan hatimu. Ku rindukan matamu, senyummu, detak jantungmu. Don't want to let you go. Sejak kau hadir dalam hatiku, kenali, kenali. Setiap saat aku ingin kau datang, temani, temani. Tak bisa ku dapat berpisahkan lepas dari peluk hangatmu. Setiap jantungmu, don't want to live.